Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengar ayat yang berbunyi wa Daud wa Sulaiman idh yahkumani fil harth idh nafashat fihi ghanamul qaumi wa kunna li hukmihim syahidin. Ayat ke-78. Sekarang kita masuk kepada ayat ke-79, yaitu fafahamnaha Sulaiman wa kullan ayat ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibala yusabbihna wattayr wa kunna fa'ilin. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang artinya adalah kami memberikan pengertian kepada Sulaiman tentang hukum yang lebih tepat, dan kepada masing-masing kami berikan hikmah dan ilmu, dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua bertasbih bersama Daud. Kamilah yang melakukannya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah subhanahu sebagaimana dikatakan tadi pada ayat ke-78, bahwa Nabi Daud diberikan Allah mukjizat, yaitu mukjizat yang dapat membuat besi dengan hasil tangannya. Besi dia robah menjadi pedang dan pisau dan alat-alat yang untuk kebutuhan manusia sehari-hari. Nabi Daud juga adalah ketika dia membaca kitab Zabur, maka semua benda-benda yang ada di alam ini ikut bertasbih, termasuk burung, termasuk gunung, bukit, dan semua ikut mendengarkan yang dibaca oleh Nabi Daud, dan mereka juga ikut bertasbih memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat ini yang berbunyi wasakhorna ma'adawudal jibala yusabbihna wattayr wa kunna fa'ilin, yang artinya adalah dan kami tundukkan gunung-gunung dan burung-burung semua ikut bertasbih bersama Daud, kamilah yang melakukannya. Inilah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Daud. Maka oleh sebab itu kita senantiasa dituntut untuk bersyukur karena Nabi Daud, kita dapat menikmati hasil daripada karya Nabi Daud, yaitu pedang, besi, dan sebagainya. Dan juga pedang itu bukan hanya sekedar untuk disimpan, tetapi digunakan oleh para sahabat dulu untuk berperang melawan musuh dengan senjata yang dibuat oleh Nabi Daud alaihi salam. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin di sebelah kanan kita ada Ustaz Fajrul Haq yang akan menambahkan hal ini. Kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada Ustaz Suhaidi. Ayat yang baru dibaca tadi adalah ayat yang bagaimana Allah berikan kata-kata al-hikmah. Artinya dalam firman Allah ini, kata-kata hikmah itu dan ilmu betul-betul Allah berikan kepada masing-masing Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Sebenarnya apa yang disampaikan Nabi Sulaiman tidaklah mengurangi kebijaksanaan Nabi Daud alaihissalam. Masing-masing mereka memiliki keutamaan dan kelebihan, dan keputusan keduanya benar. Hanya saja yang berbeda dalam derajat saja, ada yang lebih meringankan bagi kedua belah pihak dan ada yang sedikit memberatkan bagi satu pihak. Sebagaimana juga digambarkan Allah dalam firman-Nya, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Artinya Allah memberikan derajat yang berbeda-beda. Berbeda-beda ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat atau kaum pada masing-masing kaum Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Tentunya pada masa Nabi Daud yang sebagai dikatakan tadi adalah kelebihannya bagaimana ia dapat menundukkan besi itu dan ia bisa perbuat, dan bagaimana pada masa Nabi Sulaiman bahwasanya seorang ahli tafsir juga menjelaskan bahwa dengan secara lahiriah ayat ini bahwasanya al-jibal, gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih. Wa kunna fa'ilin, kamilah yang melakukannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkannya. Jadi kalau seandainya kita mengetahui rahasia di langit dan di bumi, bagaimana rahasia burung dapat bertasbih kepada Allah, gunung dapat bertasbih, atau kita dapat memahaminya, maka semua orang nanti tidak akan merasakan merugi apabila dia tidak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja dirahasiakan karena Allah menginginkan kita betul-betul bertasbih itu dari hati nurani kita yang paling dalam, sehingga itulah yang namanya keikhlasan yang diciptakan dalam diri kita, agar kita bertasbih mutlak karena Allah, bukan karena disebabkan yang lain-lainnya. Maka dalam hal ini ada banyak sekali hal-hal yang menarik, sebagaimana Nabi Sulaiman juga dapat memahami bahasa burung karena Allah telah mengajarkan hal itu kepadanya. Artinya ini adalah sebuah nikmat yang diberikan Allah. Nabi Daud dapat menaklukkan besi, Nabi Sulaiman dapat memahami bahasa. Kalaulah kita betul-betul dalam standar ketaatan kepada Allah, Allah akan memberikan kita hukman wa ilma. Artinya Allah akan memberikan kita hal yang paling indah, anugerah yang paling indah di dalam hidup kita, yaitu Allah memberikan hikmah kepada kita sehingga kita dapat berbuat apa saja sesuai yang kita inginkan. Tapi itu dasarnya betul-betul kita bawahi adalah kepercayaan kita kepada Allah dalam segala hal, baik dari ketauhidan kita ataupun melaksanakan aplikasi dari kehidupan kita sehari-hari. Ya, gitu Ustaz Zainal. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq dan Ustaz Suhaidi. Apapun ceritanya, apa yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman dan Nabi Daud tidak lepas dari kunna fa'ilin. Kehendak Allah, kuasa Allah, keinginan Allah. Allah lah yang memberikan wahyu untuk melaksanakan keadilan itu yang sebenarnya. Keadilan, bagaimana Nabi Sulaiman memutuskan pemilik kambing diharuskan mengganti tanaman dengan tanaman yang baru. Apabila tanaman pemilik kambing yang baru telah dapat diambil hasilnya, pemilik kambing itu boleh mengambil kambingnya kembali. Inilah keputusan Sulaiman. Tapi keputusan Sulaiman itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu, bukan saya keputusan. Apa yang ada dan di langit dan di bumi ini, apa yang ada di antara keduanya, semuanya juga adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Maka sehebat apapun kita, kita adalah makhluk Allah. Berserah diri kepada Allah adalah suatu keberuntungan, adalah suatu kenikmatan, adalah suatu kebahagiaan. Berserah, berpasrah kepada zat yang layak untuk kita serahkan dan kita pasrahkan adalah suatu hal yang menguntungkan. Beruntunglah kita menyerahkan diri kita kepada Allah, karena kehendak Allah pasti baik untuk hidup kita. Ya, Suhaidi, simpulan. Inilah tadi yang dapat kami jelaskan pada ayat ke-79. Mudah-mudahan dengan ayat ke-79 ini tentang membicarakan mukjizatnya Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, Nabi sahabat apapun, bagaimana dikatakan Dr. Arjan Sah tadi, bahwa semua itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala yang mereka memiliki ilmu dan hikmah yang dapat mereka gunakan kepada jalan yang baik, sehingga mereka mendapatkan titel kenabian. Mudah-mudahan kita pun kalau senantiasa mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan bisa diberikan Allah suatu kelebihan, yaitu kelebihan merupakan anugerah dari Allah, pahala yang sangat besar. Salah satu kelebihan adalah pahala yang berlimpah ruah yang Allah janjikan, yaitu surga yang kita, yang Allah siapkan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi